letak tahu tasbih dengan dia pasrah tu, masalah. Ini dia nak hasil dengan dia tak tahu. Dah letak tahu, benda muprat tak dia. Benda hak ikhra pun muprat. Benda lah pasal. Dia ada tasawuf, dia ada juz'i, dia ada kuli. Nampak tak? Dapur dia juz'i. Juz'i ni makna kata, benda dah, lapar yang kita nak istirahat tak boleh. Kita nak sekutu, nak sekosi tak boleh. Sekolah kata, seorang nama Zahid. Betul, dia nak tahaya dia. Haa dah, lapar Zahid tak sorang. Tak artinya dia nak sekosi tak boleh. Nak tak sorang. Kuli ni mukobe, iaitu lah satu lapar yang kita kosi boleh. Sebab tak insan, sebab tak insan, dia ni. Tolong mama, momok mama pun insan. Tolong pun insan. Berarti lapar insan tu kuli. Dolong bawah tu kami juzi. Haa, tiba situ lah. Sama dia pula dah. Haa, tu macam tak kata dah. Sama dia di antara kuli juzi tu. Kadang-kadang kita dakwa yang kuli lepas lah. Tapi pada hakikat tak ada. Khorij. Masalah khorij dari luar lah. Masalah dari luar ni kadang-kadang kita dakwa tak ada. Masalah. Sekutu Allah Ta'ala. Sekutu Allah Ta'ala ni kuli. Syarik. Sekutu Allah Ta'ala banyak. Waktu pada dakwa aja ya. Pada hakikat tak ada. Ada. Iktibar. Iktibar benda khorij tu ada contoh pula. Tiga ya dah. Dah. Kadang-kadang benda kuli tu kira lepas lah sahaja ya. Dah. Padahal kekak tak ada. Nah, juz'i tak ayah. Juz'i tu benda koksa. Kok kuli. Kok tu bahan yang panggil kuli. Benda kuli dah kalau kira kata ek tiba dari luar. Kita boleh tengok mata kepala ni. Dia katanya dah. Bagi dia juga kuli. Yang pertamanya benda tak ada ni. Kira saja. Kau syirik ni. Syirik bagi Allah Ta'ala ni banyak. Syirik kuli. Kenapa? Sebab tu syirik ni masuk ke tokong lah. Apa kayu lah. Ha, semua-semua. Hak sekutu. Yang untuk semua hak kita dah tahu. Ulama lah dari selera dah. Berartinya banyak. Sekutu lah tak ada banyak. Tapi pada hakikat ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala so itu kan? Ha, ada. Kalau panggil dakwa kuli pada zih ni saja. Yang kedua pun, hak tu mustahil nak ada. Panggil dakwa pada zih ni, lepas tu mustahil nak ada. Yang keduanya benda jihin juga. Tapi mungkin ada. Supaya apa? Supaya Yabani kata benda supaya jenis gedor. Burung gedor. Nak kulit, gedor ni. Bahaya gedor tu banyak. Nemo nak koya. Dah. Benda tu lepala kita ada. Dah lepala. Dan juga mungkin ada. Tapi bawa kira semua tengok tak ada. Dua. Dah. Yang tiga pula nak pulih kira lepala ada, hak subuh dah, sekuat insan. Nah, jadi tiga. Tiba khorik. Yang pertamanya nak pulih kira lepala ada, right? Kira saja. Mustahil nak ada luar. Yang keduanya, benda pulih juga. Kira lepala ada. Lepas tu mungkin nak ada luar, tapi bawa kira semua tak ada. Nah, bawa nak kira semua tu, tak ada. Yang ketiga pula, benda kulit juga. Benda yang boleh sekutu. Dari satu lapar tu, kita boleh sekutu. Benda ada lepala, dan juga ada oleh luar. Haa, ini tiga. Haa, benda kulit, right? Haa, hari ni kita nak jatuh, lah. Haa, tapi, mata yang tak kata, lah. Mata yang tak kata, lah. Haa, ni mata, lah. Haa, kita pergi, right? Kita pergi baca mata, kita, right? Al-Mahfum Qala Sa'duddin Tastazani radhiyallahu anhu al-mafhumu in tana'a fardu sidqihi ala katirin wa juz'iyyun ya dah mafhum apa yani kita ngaji masalah tepi tu kan alfa ngaji dalah lapar tadi tu mafhum dia tu mafhum dia tu tertegah kita apa nak fardu nak benar atas banyak berarti nak pun tidak leh satu lapar tu mafhum dia tu jadi so ya. Maka fajus iyun. Apa kata Yusuf. So, okay. Mahfum dia. Tahu ke, okay. Muhammad. Tahu ke, okay. Abdullah. Tahu ke, okay. Wa illa ni no. Makna kata, kalau kita boleh benar atas yang banyak. Boleh makna kata, kalau kita boleh benar atas banyak. Fakuliyun. Maka kulit. Kata insan. Insan ni. mama kok Esa, dolah kok Esa, mak eh kok Esa, semua Esa lah kok, berarti laka Esa tu kulih. Kita boleh juzi kulih ni, kalau kita tak pakai kulih juzi, nak menaik kulih homestah pada dia boleh. Dia kata, buat kulih juzi dia takut dengan bila lah dengan apa. Pada kulih kau ni, dia nak pergi pula kuasa kulih homestah. Kalau kita tak pakai kulih juzi ni, kulih homestah kau boleh. Dan juga kalau kita tak pakai kulih homestah ni, tak pakai pula masalah tarik. Haa, ya hikir. Dia rasa, ya apa? Dia hubung. Artinya, bak ni, dia sakut bak lapar depan, okey? Mufrak murakab dia sakut. Sebab nak pakai kulih ni, pakai di mana ni? Dia mahkum ni ada, mahkum. Baik, kita tengok lewat aku satu. Dah. Mahkum maknanya mahkum. Dia tarik dah. Kau laku baisi, tarik mahkum. Alhasil. Fil asli imma juz'i wa imma kulli mafhum ni benda hok kita pakai kepala kita. Kau kata Yusuf, pak ada kepala kita kemari. Oh, Yusuf kan nama dia sendiri. Apa tak? Kita pakai ada alhasil fil asli. Hasil kepala. Pak Yusuf, memang kata Yusuf, pak ada kepala kita. Buat kata Yusuf bukan mamak, bukan orang. Tapi bos sebut kata insan. Ha, yuk. Mari bakar, buat insan. Buat insan. Tak tahu makna. Banyak-banyak. Ada. Habis saja. Imma juz'i. Masalah Yusuf. Imma kulli. Masalah insan. Ada. Berartinya benda hak silih. Pada tu panggil mafhum. Kau ada. Kamar dia, dia kata. Aku tengok aku satu bawah tu. Alladhi yang kusimu illa juz'i wa kulli ismu. Dia kata. Ada. Kita nak baca bawah ni. Hak kata. Bagi pada juz'i kulli tu. Iaitu kelima isim. Isim. Segala nama. Nama ni boleh ada justi, boleh ada kulli. Amal fi'lu, fi'l, perbuatan. Fa kulliyun, fi'l. Itu ada kulli. Kenapa? Lisih hati hamli alal kasiri minal fa'ilin. Suka kata yamake. Kita tadi yamake. Tasawu yamake. Fiyuh. Boleh dia beri. Oh, Allah, mamak. Habis itu perbuatan ni, kita tak boleh pergi justi. Haa, dek. Perbuatan, segala perbuatan kita, kalau kita buat tau, make. Ini. Boleh berlaku. Tahu Allah pun boleh makan. Mama boleh makan. Minum pun boleh makan. Ahli boleh berlaku. Habis tu perbuatan. Juz'i tak ada. Ada pun isen. Ada kulih juz'i. Berarti Yusuf. Ha, Yusuf ni isen. Sore. Insan. Isen. Tapi kulih. Haa. Jadi. Wa amal haku. Harah. Isen yang harah dah. Fala Yusuf bi kulih. Wala juz'i. Haa. Ada. Harah. Harah kita ngaji tu. Jadi. Harah menahu kita ngaji tu. Kita tak boleh hukum sahaja kuli. Kopi raja pada di dalam. Nak tak kuli? Tak boleh. Nak tak juz'i? Tak boleh. Kenapa? Li'annahu la makna lahu fisa. Kerana harrah ni makna dia tak ada. Nah, pada diri dia, kita takut nak orang. Pada diri tak ada. Kena tupai orang. Habis tu harrah. Kita nak hukum atas harrah tu kuli. Tak boleh. Nak kata juz'i? Tak boleh. Ada kot isteri tak boleh. Ha, Muhammad. Juz'i. Kenapa? Sebut kata Muhammad, kita tepuk tu baiklah. Yusuf, maknanya tu baik, bish. Kau kata insan lah banyak. Tak kata piyo. Ha, kulih baik tu. Isin jahwa. Kulih juzi. Ada apa baik ni? Kulih so lah. Makan. Boleh makan lakar. Semua. Sebut kata orang tu makan lakar. Bukan orang hajat menatai pun makan. Habis tu makan ni umum. Jadi kulih. Dia lain dah. Umum tu suku. Umum khusus ni. Mustalah hak dia lah. Mustalah hak umum khusus ni. Dia sakut. Nak usul rupai. Ha, dah. Dalam pantik iman juz'i kulli yang umum tak ada. Baik. Berarti yang kulli, ha, mana kulli pula? Juz'i tak ayah. Dah. Kok kulli ni dia belik? Dia kata kulli lahu dilalatan. Dua makna. Sebab kata kulli ada dua makna. Saya tengok di sana tu dah. Yang pertamanya dilalatu mahkum. Ha, sebab kata bila mahkum makna kena. Sebab kata mahkum. Kita ingat molek, ni mata mahkum. Mahkum makna. Ha, dah. Bukan. Mahfum gapo sini. Mahfum gapo sini. Ha, tengok. Kita pun tak ada mahfum. Wahiyallati zakarohal mu'allifu. Dah. Yang sebutlah mu'allif iaitulah tastazani iaitu wahiyah. Mahfum. Dia lah tu mahfum tu. As-sifat. Segala sifat. Wal-ma'ani. Segala makna. Allati tufhamu minal lafzi. Yang faham pada lapar. Itu panggil mahfum. Kita sebut tu lapar pop insan. Gapo mahfum insan? Ialah hayawan natik. Kenapa? Mahfum. Ataupun takrih dia. Boleh ikut? Mahfum. Mahfum. Makna. Ha, tu lapar tu lol. Masuk tu lol aku tu. tak ada dia, dia lelah kau tu. Al-insan, kenapa makhum insan? Hayawan natek. Ha, di situ lah. Fal makhum lahzi, makhum apa tu mana? Ma yusiruhu ala hadal lafzu fil azhan. Bagi yang tersebut dah lapar. Sebut ni mahu sebut tu lapar. Kau? Kah mai lepala kita tasawut. Cah, weh. Fil azhan, pada pada kepala kita. Gapo benar tu? Benar dah, iaitu daripada sifat-sifat. Sebut insan, ha, kita gamah. Au ma'ani bihasbi istikmal muta'arif alai. Dengan kira, dah, orang buat tak ada. Insya Allah kita faham kan. Lihazal lafzi pada lapas. Kata insan. Kita mengerti, fah daripada kita. Ha, boleh tahu lah, sifat insan macam mana. Dah. Ataupun kita tahunya lapas yang istikmal orang buat tak ada. Iaitu lumayan tak sebut insan. Mari daripada, oh, hayawan natik. Tubik, keluar tubiknya, hayawan sohih, kuda. Hayawan muftarih, tingung. Ah, ha, berartinya sebut insan mari daripada kita oh hayawan tu panggil mafhum. Ya kulir insan tu kulir mafhum dia tu. Dilalah masadak, ngapo dia masadak? Ah, ha, tak ketemu ni biasa dengar dak hidayah masadak masadak. Eh, tak dengar dah belum ada mati tak kenal dah. Dia panggil istilah dia ni dia kena reti istilah. Ni kadang dia terlebih baik. Masadak ni apa? Al-afrad alladhi yasduku alaihim alaihim al-lafzu. Iaitu segala juzuk-juzuk, afrok, hak leluh tu. Nah, segala al-leluh tu, al-lazi yasduku alaihim yang benarlah atas. Afrok tu, nah. Al-lafzu ni apa? Nah. Bihasabi ma tawadu'an nasu alaihi fi luwatihim. Dengan kira bagi diletak. Bagi diletak oleh manusia, nah. Pada luar dia. Masalah kita katanya, yang wifarok di antara masodak dengan makhluk. Sebut kata insan. Makhluknya apa? Hayawan unatik. Masodak apa masodak dia? Iaitu hak akrok bawah tu. Sebut kata insan dolah. Insan mama. Insan ma'in. Ha, makhluk ma'in tu. Panggil apa? Masodak. Ha, iaitu dah. Al-akrok hak bawah tu. Al-akrok. Al-lazi yahduku alaihi. Yang benar. Boleh kita soh kita nak kata dengan lapas. Buat tau. Ma'i ialah insan. Yusuf ialah insan. Aminah pun insan juga. Berartinya Aminah segala nama orang tu. Segala aprok nama segala orang. Orang panggil masodak. Ha, kita tak ada bit lain lah. Isai. Al-alismu. Makhluk isai apa? Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha walam yang tanjina al-alinah. Ha, tu makhluk. Masodak ya, masodak ya. Al-Baitu Al-Azharu Ahmad Muhammad. Haa, tu Masodak. Kita panggil Masodak. Nama lagi? Haa, pengen pula. Maksudnya apa? Haa, kalimah sudah lah. Masodak apa? Kata bahawa roja akala syarim. Haa, tu Masodak. Tapi payah. Masodak dengan makho. Haa, tu kuli. Panggil kuli lah kau tu. Haa, ni mana dia ada. You bisa apa ni? Masodak dia buang. Muhammad Ahmad Mahmud. Haa, tu panggil Masodak. Ah, di dalam makhluk apa? Insan. Nah, you ada tak? Insan wah hewan nanti. Ish. Aduh, nampak ni masuk tak dengan makhluk? Insan ni masa Muhammad. Cuma ni masuk tak? Ah, dah habis. Tengi kuli habis. Tak tu dah. Ah, tu bagi kuli dan tu. Dilalah makna dia. Bagi bila ni nasbah, nasbah tunjuk kilapa tu. Tunjuk kilapa ni kadang-kadang makhluk, kadang-kadang masuk tak. Makhluk pun panggil juga. Nah. Hayawanun natik. Haa, dah. Tapi itulah. Kadang-kadang haa, tengok tadi di sana. Dia sekejap dah. Haa, lepun ni tak ada apa lah. Tapi, tak ada tu. Haa, tengok lewat tu lagi. Pak Izzah Akhut nalaf zumafum. Haa, tak apa. Dah. Kita jual alakoh. Alakoh. Alakoh tu kan ni. Dia alakoh lepas. Lepas ada di dalam masodak tu dalam bagian yang empat. Bagian yang empat dia lelaki tu. Wal alakoh tu. Di situ dah. Wal ala qatu bainal mafhumi wal masadak ala qatiyah. Ah, dia kata dah. Hubung-hubungi. Hubungi di antara dilalah mafhum dengan dilalah masadak ni apa panggil ala qatiyah balik. Ah, kok anus balik. Qatiyah ni balik. Dah. Dah. Fa kullama zada mafhum kullama masadak. Kalau mafhum tu jadi tambah tambah mafhum, mafhum tu dipanggil masodak yang kurang. Eh, kalau kurang mafhum, kuranglah masodak. Ha, kita misal dong dah. nak kata bil mafhum dengan maksud tak? Dah. Ha, you minta dah dengan apa dah? Bi makna, maknanya no. Annan mafhum hayawan. Dia apa? Sebut tak hayawan. Masuk bish. Kullu anwa'in hayawan. Qaras asad insan wa ghairi. Bish. Kat tu. Amarab. Sebut kata hayawan so. Sebut tak hayawan. Mafhum hayawan apa? Makin bish. Oh, ya. Nafas semua. Ya, bish. Sebab ya kulli hayawan ni. Dah. Fa iza zidna, kalau kita ditambah teh kelima ala kalimat hayawan, jadi hayawan na teh ditambah pak ditambah qalla mafhum, jadi kurang mafhum, mafhum kok kurang karena apa? Fatta sara alal insan, maka tertentu atas insan saja mafhum kurang deh. Kalau kurang mafhum banyak maksudat. Dah, semua kita tering mudah-mudah. Kita patut tadi katanya, pelajar Jumat Azhar. Ya, mudah-mudahan katanya, Azhar ni jawi lah kau. Sebut tu jawi lah kau. Pelajar jawi, duduk ngaji Jumat Azhar kau. Herak. Kita pakai cek panak lah kata. Orang jawi ngaji di Azhar. Orang makhum apa? Makhum sikit. Makhum sikit masa tak apa? Banyak. Karena kau sebut tak yawi, ada dimia, ada tontor, ada koherong, ada ada semua. Mereka api sistem-sistem. Jadi makhum spek, maksudak di banyak. Karena kita tambah pula makhum. Orang yawi, orang yawi, ngaji mesti koherong. Maksudak kau kue. Kau atau kau kata tontor, masurah tadi, cabut tu baik. Ha, kita pergi pula. Orang ngaji koherong yang lebih Hussein. Ha, Hussein. Ha, cabut pihak koherong banyak tadi tu. Dulu tau koherong di lama. Maksudak yang banyak. Buat kita kau tambah mafhum tu, kau kurang maksudak. Barak. Maksudak boleh orang ngaji kairah di Hussein. Ha, tu wabi Allah haruk anisyam amadam nahwal tu. Tapi Hussein pula. Ha, orang ngaji kairah di Hussein. Lepas tu, saksi umum. Duk imarah tu. Kau di Hussein banyak tadi tu, kau kurang lah. Berartinya kau tambah mafhum, kurang maksudak. Kalau kurang mafhum, tambah maksudak. Habis alakah aksiyah. Barak. Berarti dua ni ni. Di antara mafhum maksud mafhum dengan maksud dak hubung kait waktu tu orang alaqah waktu tu okey, kalau kita tambah mafhum kurang maksud dak, kalau kita kurang mafhum tambah maksud dak. Lah kita buat tak arah di pandok maksud dak banyak sebut tekan lima. So kita tak arah apa istin kullu kalimatain, ha sudah dah kelima memang kek bus dalam ala makna, ha kelima sudah makna. Ha, habis tu, kita aku buat tak arah ni, dia, kalau kita perhatikan pemolek mafhum masodak ni eh, dia nak dibuat tarikh tu. Dia lebih kaya buat tarikh tu. Kita nak buat tarikh satu benda ni. Yang yoya syarat-syarat kaya-kaya. Kalau kita ni, dia sakut sini. Kemarin berartinya mafhum, tambah mafhum, kurang masodak. Kurang mafhum, tambah masodak. Apa yang anak-anak aksi. Oh, tambah mafhum, kurang masodak. Ya, pengalat apa hayawan ni ni? Hayawan yang umum. Sebut tak hayawan, gapo hayawan tu sebut tak hayawan mafhum hayawan supaya kita kata kita kata ya no al insan hayawan so masalah kita tak ada satu lah insan hayawan mafhum hanya hayawan tu bukan kata bukan kata urang saja lembu pun masuk kubang pun masuk ha jadi mafhum so jadi al insan hayawan jadi satu yang mafhum ya bo kita ditambah pula sama pun dipanggil sikit hayawan natek. Ambak mafhum tu eh? Haa, tak mafhum. Haa, maksudak apa lagi? Kau kata singa kulung kuban ni tak ada lah. Kau buat mafhum kau apa? Haa, kau tak ada kau banyak, maksudak apa sikit? Maksudak nol, kau sikit? Kurek tak ada, maksudak ada banyak. Haa, dia panggil alaqah aksiyah. Pak Izzadid, nak kalimah yang ternati. Kala mafhum, iaitu lah. Fakta surah al-insan, fakta, dia kata. Habis. Bo kita kata pula, kita tambah pula. Kalimat tu nafik kata muskif. Haa, pergi pula. Dek, orang musakob. Orang musakob ni orang ngaji lah. Dek, kita katanya hayawan nafik musakob. Haa, kita tambah pula. Kalau mafhum pula, jadi kurang pula mafhum. Fakta al-insan musakob apa? Jadi orang tak ngaji tak asal. Lagi-lagi, tambah lagi. Kau banyak, kau kurang gitu. Tutup tinggal ada sore. Tak boleh panggil, tinggal sore. Dek, maaf, masodak je lah. Ha, tu ni orang panggil apa? orang panggil alaqah di antara kuli ada dilalah. Ha, dia sakut dilalah. Lapar, dilalah. Apa? Dilalah. Ha, dia sakut. Sebab tu lapar ni, mafhum dilah yang gini. Dilah mafhum, dilah masodak. Ha, dua orang. Habis tu dia sakut. Sakut pergi depan. Ni tu tak jibat tasawur ni. Tak ada tasbik ke ni. Sebab tu insan lah. Marilah salah besar. Ha, dah. Habis kat tu dah. Hmm? Dah. Itu dah. Kita pergi pulak dah. Sebab ini. Kulit engkau, dia katanya kuat kuliah dah kalau sana tu dah pada sarah dia kuat kuliah tu engkau fardu istirah dia kata boleh, ada juga benda kuliah ni, lepas kuli fardu takdir tau engkau, mungkin kita nak istirah cuma kata insan, boleh istirah, wajud iyah ni istiharah, tak boleh nak istirah kata Muhammad, nak istirah ni Muhammad, sore tu ya Muhammad kalau orang Muhammad, orang lain. Ada. Habis kat tu dah. Kalau tu istirahat tak boleh. Sudah. Wakullu makazat fa wakulli fa juz'i. Habis. Tak kata dah. Makna tu. Kulli ni kita istirahat boleh. Juz'i tak nak istirahat tu makna dia. Dah. Pergi dah sana pula. Kita pergi dah sana pula. Aksam kulli baik tiba wujud fil khariq. Benda kulli tak ada. Benda kulli tu. Kita, saat ni kita kira kepala mahkum dengan masodak. Kok ni kita kira pula benda boleh tengok mata kepala. Boleh tengok mata kepala yang kata summa kulli bin nazri ila wujudil khariji. Benda khariji, kita boleh tengok mata kepala dari luar. Kita boleh tengok dari luar yang kosimu ila sitati aksa. Ni bah dia. Tepuk-tepuk ni, kulli tu aja. Juz'i bih, juz'i tak ayah. Bih, juz'i. Sebab apa kita bisa kulli? Ya kana kulli nillah yang nak dikata kulliyah khamsah juz'i hal kom hal juz'i jamu sambil le sebut juz'i hal juz'i ni kulli dah ya tinggal lah kulli ni mai apa juz'i lima kulli pula kulli kira nasbah saya boleh tengok atas kepala boleh dengar tengok boleh setuh je lima je muda kulli iktibar khari ni iktibar kita boleh setuh je boleh dengar tengok boleh rasa mundur boleh tengok mata ada ni. Lihat, aku satu. Karena mutakaddimu minal manatik, minal manatikoh yang yukassimuna kulli talat aksa. Fok mutakaddim, iaitu fok. Fok afatung. Fok nusina. Fok nusina. Lihat, fok nung. Artinya fok. Fok ni ada tiga. Mana? Aku satu. Malam yujad husyait, dia kata. Benar tak ada langsung, dia kata. Tapi, ma wujamin huwahid fakot. Dia kata, benda kulli tu iktibar kharij, kita kira kepala kata kulli. Tapi, boh tengok luar ada soal. Tak ada soal habis tu. Malam yujad minusyad. Benda tak ada asal ni. Benda tak. Tapi, hak ada tu soal. Benda soal. Tu fakat. Wa ma wujidah minun akrab. Soal lagi pula. Bukan. Ma yujad minusyad. Soal dah. Benda tak ada asal. Benda tak ada langsung ni luar. Yang kedua pula, ma wujidah min wahid fakat, benda ada so ya. Kita kira oleh kepala banyak. Bawa kita tengok luar ada so ya. Tengok ini misal lagi dah. Wa ma wujidah min akhrak, bagi hak ada sungguh banyak. Seperti insan. Insan tu oleh kepala kita insan, di luar semua banyak. Dah. Mari saja al-muta'akhirun. Mari pula pok muta'akhir, iaitu daripada ni, daripada pok. Itu Ibn Razali. Dah hayat Ibn Razali, Ibn Razi. Sansi, kita tak mampik dia dah. Ma'in dalam sunnah kita tata zani ni, dah. Fakar samu kullu kismina salah tak kismanya. Jadi, hak tiga ada. Yujad nusyaid so, ma wujidam wahid suwa, ma wujidam akhrak ada tiga situ. Tiap so, dia pergi tamu huwa. Tamu huwa luar jadi apa? Tiga kun huwa jadi, ni. Jadi ni. Mata kalimu dah tiga. Lepas tu, malam tak akhir ni, jadi satu bahagian tu, dia pergi pecah huwa. Pecah huwa jadi ni. Tiga kongguh jadi ni. Kulu kismi kismat pasara aksamu tadi ni. Mana? Pakar samur awal ilah mayastahil wujud. Yang pertama je bagi yang dua dah. Yang pertama mana yang pertama? Iaitu malam yujad min husyad. Tu. Dia bagi tubiknya mayastahil wujud. Benar tak boleh ada rasa. Yang kedua pula wa ilah mayumkin wujud. Mungkin ada. Kira pala yang ada. Tapi boh tengok di luar semua tak ada. Ada soal. Ada. Fakoh samustani, yang kedua mana? ma wujida minhul wahid faqa. Ada. Ain tak kena. Hak yang bahagian pertama tu iaitu ma lam yujad musyai tu dah. Pertamanya ma yastahil wujudu tak leh ada langsung. Teh benar mustahil nak ada. Yang kedua mungkin dah. Boleh jadi ada tapi dengan luar tak ada. Ha dah. Yang kedua pula iaitulah ma wujida minusyai. Benda ada so ya luar. Tapi kita kira oleh kepala kita benda tu boleh dikuli. Ha ke kepala abik kata ila ma yastahil wujud wa ma'ruf. Mustahil kita nak ada sekali dengan ya. Wa ila yumkin wujud boleh nak ada mungkin. Jadi soalan tu dia bagi dia mungkin mustahil. Dan yang tiga pula ma wujida min afra ada banyak. Neh sebab tu lagi pula kepada ma wujida minhu afra mutanahiyah. Ada hingga tak sub. Mutanahiyah hingga ada sub. Ada sub. Ha tu. Pergi kepada ma wujida minhu afra ugai mutanahiyah hingga tak sub. Panjang mana? Ha jadi dua lah. Sebab tak insan. Lapan insan ni. Panggil afra dia tu. Tak sub. Apa kemah? Wah nak sok mulia. Ha ha dah. Okey, wah nak sok mati, wah mati tak ada sok mulia. Misal kuliah ni kita tengok misal dah, tengok misal sosok. Kita tengok misal. Misal kulli mumtani' wujud fardu minhu fil kharij. Tak leh dah, hak mumtani' mustahil, iaitulah ma lam yujad minhu syai. Iaitulah benda kulli tapi tak ada. Tak ada. Tak leh tengok atas kepala, tak leh. Ha dah. Iaitulah syarik bari ta'ala, iaitu sekutu Allah ta'ala. Tuhan yang kedua, Tuhan yang tiga, Tuhan yang keempat. Dia tak boleh. Kita tengok pak, tak ada. Tak ada. Mustahil nak sampai tu. Malam yujad min husyai. Maka syarik, panggil lapar kuli. Tapi kuli di situ, tak ada. Sebab apa? Sebab yang tiba khorik. Dah. Yang kedua pula dah. Dia misal saja tu. Dia misal ambil satu pada. So, dah. Yang kedua pula. Lepas tu, dia pula dah tengok letah di mata sikit. Tengok letah apa? Letah tu. So, makulli bin nazri. Di kepada ni bahagia. Kenapa? Li'annahu inin tamna'at afrodu bil kharij. Dia kata. Kalau tak tegak afrod dia pada luar. Tak boleh tengok mata kepala luar. Fahuwa kismul awal. Iaitulah kisim pertama. Mana kisim pertama? Iaitu bawah tu. Malam yujad min husyai. Tak boleh hantar. Sepertinya syarik Allah Ta'ala. Fa'innahu. Kerana bahasanya kulli ya tau. Nah. Syarik. Benda kulli. Tapi kulli mumtani'. Terteguh. Mustahil. Afra' fil kharij. Tak boleh. Sebab telah pas syarik tu kulli. Syarik ni kulli. Boleh di. Syarik ni banyak. Kutu. Posik Allah Ta'ala tu banyak. Tapi hari kita tengok boleh tengok atau luar. Tak boleh tengok sebab tu hasil ya wahdanya. Tu habis dia tanya malam yujad misyai. Tak boleh tengok. So, yang kedua pula dah. Au amkan dah. Amkanat afrodu mungkin. Kita kira tu. Benda kuli tu mungkin. Boleh hadir dah. Tapi, lakin lam tujad fil kharij. Tetapi tak ada pada kharij. Dah. Pada dari luar tengok tak ada. Seperti apa? Wahuwa kismustani. Mana kismustani? Ma wujida minhu wahid fakat. Nah. Ha, yang misal. Tengok aku bawah. Yang misal ke apa? Kal anfok. Anfok ni seperti suku gedo. Burung-burung. Jenis burung. Nah. Ha, jenis burung lah. Jenis burung suku nak burung kanguk je dah. Ha, anfok ni. Berarti jenis burung ni ada satu. Tapi mungkin kita kepala kita nak jadi banyak. Nak pergi istimewakan ni jenis mungkin. Tapi ada so. Buat tengok korek tu, tak ada. Lebih ada so. So tu ya, sebab tau burung tu, tahan burung tu. Kita misal mengenai tak? Kau kata gagak. Jenis gagak. Bukan kata jenis gagak ni banyak. Kita tahu kalau tadi kepala boleh hadir. Boleh hadir gagak jenis gagak ni banyak. Tapi kita tengok korek gagak istai tu. Gagak istai tu. Tapi itu dah. Amkana afroduhu. Mungkin nak ada. Tapi walakin lang tujak tu. Kalau tak ada dah luar. Itu misal gagak lah. Mudah-mudah. Sebab tak gagak pun hitam tu. Tapi mungkin jenis gagak nak ada putih. Ada merah. Ada hijau. Dah gagak lah. Mungkin. Tapi itu mungkin. Ini kepala je. Tapi tengok mana-mana. Bukan kau istilah tu. Tapi dia ulam tu. Jat skill hari. Tak ada pada luar tengok. Haa, tu kira akar dah. Pak Indah habis kata dah. Tak apa. Ah, tengok kata. Wahahazah wakil mustani min atang kulli wa ma'am kana wujud dah. Ada. Tapi tak ada pada luar. Haa, dah. Li'an laulia sefilam li kulli ayah kuna fil pe'li ya tau. Kerana tidak syarat ya kata. Tidak syarat ya kata kita nak terlapat kulli tu dengan anda sungguh. Bil pe'li ni ayah kuna lau bil pe'li. Anda sungguh. Haa, makna sungguh ada selalu dah. Tak syarat situ ya kata. Apro dan kasir awkoli tak pasti ya kata. Kita nak kata lapat kulli ni ada sungguh. Kita tak ada sungguh. Tak ada syarat situ. Tapi tu dia kata lapat kulli di sini. Kita kira oleh kepala kita ya kata. Bawa kira itu di ruang. Tak ada. Tak ada. Kau lapat kagak ni. Kagak. Jadi kita koyak boleh. Teh, merah, putih. Ah, boleh tengok aku, boleh tengok hari, ini teh ada satu. Ah, deh. Awu jida mi afro ada sungguh. Deh, awu jida mi afro ipakok pil hari ma'aim ka wujudil ghairihi. Ah, ia kata sini deh. Zalika seperti ia kata. Awu jida didapati afro deh, afro tu deh. Min afro di didapati afro so ya. Mana? Iaitu yang tiga ke apa tak ni? Ma wujida minhul afrod. Dah. Ada. Hau ada apa? Minhul afrod. Bagi hau afrod. Ada. Dah. Segala afrod yang ada. Pilih korit. Ma'aimka ni wujud wairihi. Ha, mungkin ada. Mungkin ada wairihi. Ha, ya beza tak ni? Hau saat ni. Tak ada di luar. Dah. Tak ada di luar. Dan juga mungkin. Mungkin tu aktibar apa? Aktiva otak kita. Ya misal apa? Ya misal supaya ya misal lek sana lek sana juga yang ngono den lek sana terus tak boleh kita baca ni lah. Ma wujida min afraq wahid faqat fil kharij. Ada so ada dua. Kharij ni ada so ya. Dan ma aimkan wujud dua ni boleh ada lain. Panggil bahagian tiga. Seperti ni matahari. Ha ini matahari. Kasyams matahari. Fa inna kulli mungkin afra' ikhari. Syams. Boleh tak ada kulli lafaz syam. Tapi, leh. Walakin lam tujad min afrodi illa fardu wahai. Tak ada maka syur. Tali satu. Tali. Dia tak ada dua tiga. Tapi mungkin kita. Mungkin. Tali nak pergi tali yang kedua. Tali yang tiga. Tali yang keempat. Boleh. Nampak tak? Boleh. Ha, ambil yang kata ni. Wujud afra' ada. Tapi. Ni, ma'aimkan luai. Boleh nak ada tali yang kedua. Tali yang tiga. Tali yang keempat. Tapi kau tengok semua tali satu. Deh. Tak ada musim. Tali satu. Bukan tertali yang tali ni satu. Tali lima atau bukan. Ha, tali satu. Kau alih halok lagi. Tali satu. Ha, tapi mungkin. Tali saat itu boleh bilik. Boleh. Ha, sebab hal ha, ni saya dengan imat kedah ni. Boleh. Mana mungkin. Mana mungkin boleh pergi. Boleh pergi lagi. Ha, tapi kau tengok korek ni macam satu lah tadi. Ah, ha, dah habis kat terang. Kis musalih kuli wujud apa rumah ainkan gari mitul syam wal qamar. Ah, dua tu dia kata. Fahadha kau kaban dua ni kata lam tujad ni afrodima illa pernu fakot. Boleh boleh satu. Boleh satu. Ah, ha, satu. Tapi kalau tadi boleh nak boleh dua tiga boleh. Kucing ni sahur ni. Ah, boleh. Terkoyak boleh. Ah, ha, habis kat. Ah, ha, dah. Wah, lah habis kat. Salah dah. Kita kira sana pula. Ha, hak ni, hak ni dia oyak ni. Hak ni bagi urai tadi pula. Dah. Ha, dah. Kita tengok aku satu bawa-bawa sekolah. Hak tadi, hak tak ni, hak, pok. Pok mutakot dimi dia bagi dah tiga tu. Tapi mari pok tak akhiri setiap syarah kita buat je kan. Dah. How empty nak tengok. Tengok empty nak dari sana dulu. How empty nak uhu dah. Iaitu empty nak uhu, iaitulah empty nak ai kulli allazi lam yudami afraq illa fardun wahid. Nah. Tak ni mungkin ingat. Ada so ya. Mungkin nak ada dua, mungkin nak ada tiga. Kau tari, tari hak sungguh ada so ya, tapi boleh jadi nak ada dua, tiga, empat, lima hingga pasal boleh juga, boleh ada. Dan juga ni ada so. Ada so tapi mustahil nak ada dua. Ni ayat dua ni. Au imtina artinya benda ada so. Lepas tu mustahil nak ada dua. Ha, iaitu lah yang aku tiga bawah. Dah. Wa in kana sani wa kismu robek. Sepertinya tuheh. Tuhe ngado. Wapo? So wahdaniyah. Kul huwallahu ahad. Pastu boleh hadir nak kata tu heru 2 3 4. Mustahil. Tapi tu dia kata ma wujud wahid faqat. So ya. Tapi hok so tu boleh nak ada yang 2 3. Mustahil. Maka hok ni bahagian yang keempat. Gambar dak? Nak kulli kita tak kulli tu he. Tu he. Ilah. Ha kulli. Dan kita perlu nak kulli dah. Kita tak kulli sini dia tu. So ya ada hak hakikat. Satu mustahil nak ada tu he 2, tu he 3, tu he 4. Ha ni kata dia. Kismu robek ma wujud ma afra ma istihana wujud wa itu wajib al wujud ya Allah taala. Ilah tu he. Tu he kena ada salah so ada. Deh. Tapi boleh tak ada tu? Mustahil. Ada tari tak ni? Boleh. Tuhan nak jadi tari 2. Tuhan nak jadi tari 3. Mungkin. Haa, tak. Haa, ini makan lah kau ni. Pelik ni. Habis tu. Dia kita duit buat akidah ni. Dia sakut. Buat akidah. Sifat kudrat. Pak irodak. Dia pergi hari esket buat ni. Haa, pergi pula. Dah. Wak. Haa, sudah dah. Awu jidal kasir. Tengok di sana dah. Awu jidal kasir. Fil khari. Ada banyak di luar. Kita dapat benda kuli tu banyak di luar. Tapi ma'at tanahi tapi se. Semua tak banyak tapi se. Ada paksa. Haa tu. Seperti ke apa? Seperti iaitu kismu khos. Seperti pekawakit segala biteh. Oh biteh banyak. Haa biteh tu kalau orang boleh bilik. Haa tu seperti ahli dia. Ahli pahlak. Eh bilik boleh? Ahli pahlak. Biteh. Kenapa biteh-biteh banyak? Haa banyak kulit dah. Banyak. Sebab tu pekawakit banyak. Biteh tu biteh-biteh ngaji. Oh, dah banyak tu. Bila boleh. Haa, dah. Sebab inna kulit afrok fil khari lakin dah mutanahiyah. Tapi tu. Dah. Fil adat, iaitulah boleh bila. Kulit banyak, kita boleh bila. Iaitulah, hadati mukhamis min aktan mukhamis ma wujud ma afrok kasi ma aktanah. Itu penting kawakibus sayyarah. Dan kawakibus sayyarah ni, bila tu. Sekejap lah. Dah putus, dah put, dah angkang, dah. Jangan di rumah tu. Ah, ya nak itu tak leh. Au ma'at tanahi. Leh. Ataupun ma'at tanahi iaitu al-afraq iaitu kimustadi iaitu nafsun natiqah. Iaitu orang ni lah. Nafsun natiqah indah mengkau lebih kira minat alam. Ah, ni. Kau ni. Kau ni kodoh takdir ni. Seperti insan. Insan kulit tanahi. Bukannya makbis. Kau tak? Kau ni tak perlu wanok lama. Leh. Afraq lebih leh. Kau ni tengok lebih leh. Orang tin oleh dunia apa orang. Oh ya, telah dunia apa orang ni boleh pilih. Kok ahli kaji bak tu. Berartinya afrok banyak tapi tanahi. Insta pun masuk di tanahi juga. Tapi hok adami tanahi ni apa? Iaitulah af ni. Kok yang kena pula. Yang kena ni iaitulah sepertinya bagi mereka yang dakwa kata dunia ni tak acu. Kok ni agama lain lah. Hok ni kalau tadi kata kalau dunia ni tak acu. Dunia tak su, dia tak su. Dah. Maka mungkin tak sok juga. Ha, dia katakan nafsin natiqah indaman kola. Juga di sisi mereka yang kata kidamil alam. Dunia ni kodai. Bukan dunia bawah dah. Dunia kodai. Ha, tu. Maka ada apolino kodai. Bagi mereka pok ni katanya mungkin tu. Apa dah? Mungkin hak afrok banyak pun tak sok juga. Ha, iaitu kismu sadis. Ma wujud kasih ma'atan mislu. Nikmat tu hai. Hak ni nasibah nikmat tu hai. Wakamalat dan semua tu tak sok lah kau. Ah, ha, ni nak buat tu. Dan kalau kita kata kita ni orang ni fok parah apa lah. Fok ahli pasal apa setengah orang okay. Kata dunia sama cak dengan mereka yang ikut tu. Haa dah. Habis kalau soal daripada apa? Kalau kalau soal min aksi angsa tu ni. Yang pertamanya malam juga ni. Haa ni kalau soal kita ngapa? Kalau soal peng ni. Dah. Berartinya ikhibar kuli pada korik ni ada nek kara ni. Dah. Mana? Tak ada tarikh ni. Haa ya nek kara. Yang pertamanya kita pernah kata malam juga minhu. Far deh fardu ma'in tina wujud deh benda tak ada deh tak ada fardu tu tak ada langsung benda tak ada mula jaksa patu boleh nak ada tak leh kok nak ada jok mula tak ada dah patu tak leh dah lah ni tak leh dah sebenarnya sekutu lah tak ada sekutu tak ada dah tak ada kok sungguh tak ada pahlawan ni leh dah tak leh dah juga lagi kan atas kok tak leh dah kok tak leh dah pasuk pakai mak tak leh dah berarti tu hasa ya habis malam yujad nusyad. Dan minhu maka tak ada. Lepas tu ma'in tina tegoh nak ada. Tak boleh ada. Tak ada jasa. Lepas tu tak boleh ada lagi karate. Ha, dulu tak ada dah. Lagi karate pun tak boleh ada juga. Apa ni syarik satu. Yang pertamanya dah. Ya iktimal apa tu? Teh hidayah dek. Syarik tu kulli tu. Tapi kulli situ tak ada jak dulu tak ada. Lagi kat atas pun tak ada. Yang kedua pula ma wujida minhun fardun. Ada so ya. Teh. Tapi ma in kan wujud boleh ada dia lain sebab syams. Tu hari tadi so ya. Teh. Ha, hok sungguh hok hori tengok satu. Teh. Syams. Tapi boleh tak ada. Tari 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin. Boleh tu nak ada 3. Boleh tak ada 4. Boleh, boleh, boleh, boleh. Sebab mungkin ni kan. Sebab masih Allah ni mungkin lah kau. Tapi hati. Boleh tengok. Boleh dah. Yang ketiga. Malam yujad min hufardu. Benar tak ada. Benar tak ada mula. Tapi ma'imkan wujud juga ni. Boleh tak ada. Sebab tiga apa? Antok wal gul. Iaitulah. Itu geda dan kau gasi. Gul ni gasi. Gasi boleh tengok dia raja rumah lah. Dan gasi itu dia katanya malam yudam tak ada. Benar tak ada ni. Tapi ma'imkan wujud boleh tak ada, boleh. Gasi tu boleh tak ada. Tapi sungguh tak ada. Ha dah. Tiga. Ha belik ni. Dah. Yang keempat pula ma wujida minhu fardu. Benar dah so ya. Benar dah tunggal. Lepas tu ma istihalah wujud. Mustahil nak ada dua, tiga, empat. Terima Tuhan. Tuhan ni so tunggal. Mustahil tu nak ada dua, tiga, empat, lima hingga seterusnya. Haa dah. Yang ketiga pula, ma wujida min hukasi ma'at tanahi. Bagi ada banyak hingga tak. Hingga seter. Sepertinya boleh pilih. Kita boleh pilih. Jadi kau insan. Orang duduk kaji tu, dunia lah ni. Orang tin, orang banyak orang saya, orang yang itu, itu. Haa, dia boleh pilih. Yang ketiga pula, ma wujida min hukasi. Bagi ada banyak hingga tak seter. Kita nikmat tu. Nikmat tu, bila tak. Banyak. Ah, dah. Maka cukup dah nikmat Tuhan kesenangan ni kita dah tengok tu artinya bila tak seru dah. Maka nekago ni lah apa ni kuli be'ibari wujud khari. Ah, ni mau tak faham mana ha tanya sini. Belum kita nak tanya kita nak pergi nisbah di antara kuli tu pula. Ah, juz ilhaq lah. Tinggal. Sebab mati ada bahas juz i. Cuma sambil lalu juz i kuli. Lepas tu dia bos harap kuli. Ha, jadi kita tak faham mana. Tak faham mana hidayahnya lalu. Eh, lain apa ha? Tanya. Kulik ni tiba khori tu. Kau jadi belik sikit. Hok-hok depan tu masa tak ayah dah. Kalau tak ada, kalau tak boleh sekutu satu lapar, kulik. Tak boleh sekutu, jus iya. Tak ayah tu. Dah. Tak ayah tak tu dah. Ha, ni tiba boleh tengok mata kepala di luar. Tak faham mana. Ulama mantik baju ada tubik denir tu. Ha, tak syak mana. Misal tu ataupun di dia bagi tu. Kalau jelas dah kita nak pergi sana. Di dalam mafhum, di dalam masadak lah. Jadi kuli tu di dalam mafhum, di dalam masadak. Ha, enak. Tak apa-apa nak. Ha, lepas tu kalau kita tak baca tu tak ada poli tu. Tunggu, kalau kita tinggal tu kan daripada Hamishya tu, dia tak ada poli. Bila lah mafhum pula. Bila mafhum? Dia kata nak tak pakai je mana? Mafhum? Kenapa tak ada silah mafhum? Iaitulah tak ada. Kita kata tak ada tu. Asifat wal ma'ani. Makna. Makna yang pakai dua lapar. Tu panggil silah mafhum. Makna yang pakai dua lapar tu. Insan. Apa makna dia? Hayawan natik. Isin. Apa makna dia? Talimatun dalam alam. Ah, makna. Makna. Makna yang lapar tu. Mafhum. Lepas tu masyarakat apa? Baru yang kita boleh benar ke tengah lapar. Seperti isteng. Kenapa ada kelima isteng? Madrasah satu. Al-Baitu. Ahmadu. Ha, jadi Ahmad ialah isteng. Al-Madrasah itu ialah isteng. Ha, jadi kita boleh buat kata itu. Atau punya masyarakat. Ha, dah. Lepas itu, kenapa? Kenapa tak boleh? Alakok. Takut buat itu. Ha, ya sakut buat itu. Di dalam masyarakat ini sakut. Takut. Sakut. Sakut. Dua tu hubungi kau mana dua tu? Ada hubungi. Ada hubungi. Kau hubungi dua tu jadi sebalik. Balik. Kalau tambah mafhum, kurang masodak. Kurang mafhum, tambah masodak. Baik. Jadi misalnya. Sebut tak hayawan, makin besar. Sebut tak natik, kena tak insan saya. Kita tambah tak hayawan natik, kena tak insan. Hayawan natik, musakok. Satu baik hayawan natik, kau tak nak mengaji. Jadi kau kurang matah, musakok pula. Masriya hamsi. Habis. Orang tak mesti. Jadi kau kurang. Kau kurang mata. Kau mesti tu kapa? Kau herah pula. Mesti banyak ni. Kau jingga ni tak masuk pula. Tapi kau hero aja. Hayawan tu kan? Ah, hayawan macam apa? Bawa hayawan tu di banyak. Masodak di banyak. Hayawan soalnya ada masoknya ada. Hayawan di banyak di kohol wah. Noyot tadi. Banyak ah tu masodak. Masodak bawah lah. Masodak tu gima lembu kubah kami habis. Ah tu masodak ya tu. Kan kita mau nasi, lembu kubah tak ada dia insak cahu gesto lah. Musakau, hau gesto, orang yang ngaji, orang tak ngaji tak ada. Lafal satu saat itu mako. Mana? Bawah nate. Ah. Lafal deh. Ah. Mako lah tu waktu bawah dom nate tu makno yo tu jadi. Ya, ya, ya, tak ngi makno. Makno ni mako dah. Apa hayawan makno po? Hayawan nate tu makno. Kena tak po ah, kena tak po dengan saya dah. Ah, bawah ada. Hai, insan tu kena tak po. Ada lah mama. Ah, dia bahasa kita pakai kena tanggap po. Gapo insya, kalau kita mahu gapo, gapo tu memang makhluk. Aduh, ah, kena tak gapo insya. Iseng kena tak gapo, kena tak gapo tu panggil masuk dak bawah ya tu. Benar. Ah benar. Benar ni ni, tapi tak dia apa? Ma, ma, suri kau, ma, ma, ya cukup aneh lah, cukup benar, benar kita tengah tengah lapar. Mahmat, ha insya, jolak, ha kena tak insya. Amin apa? Insya, ah tu benar. Jadi sok kita kata Muhammad insya, Yusuf insya, ha sok. Buat sifat, buat makna. Tak ada oleh makhluk. Oh. Makhluk masuk tak? Buat sifat sahaja. Sifat dengan makna pun masuk makhluk tak? Ada tu. Nata atau tarik? Nata tarik ni. Timur. Ha, sebut. Ha, ha. Macam mana? Nata buah. Ha, kau tarik. Ha, kesuk dia tu, tarik tu. Pas tarik banyak pula. Hari lagi tarik macam mana? Kakak spek, buat ada tarik ni, nanti ada tarik ha, singo, ima, bobi, ada tarik, kucing, semua tu. Ada tarik, kok makin raging masalah. Ada juga tarik tak kena raging, ha tubik tu. Mungkin pula, kok kebori. Kok menakut dengan orang, aku masuk kucing so. Cek lagi, kau spek kata. Kau sikit. Makhlumnya leh. Ha, tu makhlum tu, kok panggil tu. Maksud tak kau sikit maka. Kena tak gapo tu, maksud tak lah. Iseng, kena tak apa iseng? Al-Madah tak nak satu. Haa, habis. Insan nak tak apa, haa, namo. Haa, tu di makhluk dengan mah, sodak. Haa, ni pasti dah. Pertama, habis hak nen. Haa, nen apa? Ini hak buah ngaji. Hak haji hak buah tu, benar tak ada eh? Haa. Ada, tapi mungkin, benar tak ada. Benar, ada soh ya. Ada soh ya, tapi boleh nak ada dua tiga. Boleh dia nak dua tiga, petali. Petali tu so, yuk sungguh. Korik, ya tiba korik. Tiba boleh tengok atas pala. Bukit kerotok, di kerotok ni boleh berlaku ni. Kira oleh pala, tapi dia berlaku. Tapi kira korik, boleh tengok atas pala. Kalau alih tu, benar tak. Kalau alih tu, kalau tak ada asah, tak ada mula. Lagi kadang atas, tak ada juga. Tak ada su, tak ada apa gila-gila. Kalau bawah su tu, benda ada banyak tapi kau tak suka nikmat tu eh nikmat tak suka ah mak tanah ni tak suka nikmat tu eh kau jin dia benda ada mana kau jin ni benda tak ada benda tak ada deh benda tak ada langsung benda tak ada tak ada ah benda kita dengar ada tapi boleh nak ada boleh nak ada jadi suka gedung gasi. Tak ada alih. Ketemu kok atau apa kok anda. Kok dunia mana dia kaji ketemu gasi ke bukit mana. Masalah kok pandai kok Pak Amison masalah. Weh Pak Imo tak pergi. Ketemu gasi weh. Wak kaji ye. Masalah. Tak ada asam. Tapi boleh nak ada boleh. Boleh tu yang nak jadi. Ah dah. Kalau kali kita tak mungkin. Ah, kita nak pergi tu yang kuasa. Hanya erat kau ni. Ah boleh nak. Ya Pak apa? Ah Hamzah tu mau jangan fardung. Ada so, benar ada so. Okay. Ah benar ustaz. Pasti mengata apa? Fi khori di sini bukan kita ingat fi khori ini kalau sebab tema si Allah boleh setuju ke ilmu. Kamara. Fi khori ini kita boleh setuju ke ilmu lalu masuk mana tapi tu hari kita tak tengok. Habis kata za wajib al wujud kena satu hal lah. Sebab tu ini so. Sebab tu kau anda boleh kata dia boleh tengok dengan mata kepala. Kau tulis segalah. Ila robbiha nadiyah leku air. Cak-cak lu tengok leh. Alis segol, leh tengok tu leh segol. Berarti ni, aku boleh tengok. So, tu hari buat ni. Tak ada hadis. Maka istihalah. kita nak tukar dua, tukar tiga, tukar empat, tak boleh, mustahil. Kalau itu mungkin, oh, jadi nafi lah, lawan lah, eh, wa ilahukum ilahu wahid, kul huwallahu ahad, lawan, bish. Apa lah? Habis itu nekai kau ni, ni, kio eka. Tapi ni mula tu, kalau yang Hamzah ni, pas dia boleh tengok, tak boleh tengok. Kalau dia segar tu, tu hesa, eh, tu Nabi Muhammad SAW, boleh tengok tak ada ni. Kalau tu, tu ngaji mak kedah lah. Dengan gue dengan dua temu lah, bak ni, bak ruyah ni. Mana tak jelas ni, ni kaya ni. Kuli, buat kuli soal. Dia beza lah kot dah ni. Tak apa pak beza. Beza lah kot dah ni. Pertamanya benda tak ada mula, benda tak ada dasa. Benda tak boleh tengok mata kepala. Dulu pun tak ada nemuk kita. Dan tengok lagi karate pun tak boleh nak ada juga. Tuhe, syirik tuhe. Tak boleh dah mula. Tak boleh dah. Bukan kita lahir dah. Tak boleh dah mula. Tuhe yang kedua. Aku kata tuhe yang kedua. Boleh dah. Tak boleh. Lawan ayat tu air. Kulau Allah wa'am lawan. Tak boleh dah mula. Dulu tak. Dulu kena beda. Tuhe satu lah. Mari kita lah. Tuhe satu tak. Bukan kita mari tuhe ni. Tak tuhe dua, tuhe tiga. Tak. Habis tau dulu pun tak ada dah. Lah ni pun tak ada. Lagi kerata siapa kemak bila pun tak ada juga ni. Habis kata ni, mayu cak ni. Tak ada lah. Mantinah tak boleh. Mustahil nak ada. Siapa kemak pun tu hasil tu tengok hasil gol. Habis syirik. Tu hasil dua tiga tak ada. Nampak tak? Nampak kita ya? Banyak keluar tu apa? Ada so. Tapi boleh nak ada dua tiga. Ada so. Maksudnya kita nak apa? Tapi boleh nak ada dua tiga. Yang tiga tu tak ada mula. Tak ada langsung sejak mula. Tapi boleh nak ada sebuah kerja ulan apa lah. Itu gasi tu, gua tu gasi. Koya sahaja, spot not actually. Kata macam actually. Benda tak ada langsung kali. Tak ada. Tapi mungkin nak ada. Boleh nak ada. Tak ada teng. Kau tahu buah kau anak kau teng. Kau actually tahu buah tak ada. Baik tak ada. Benda koya, tapi gasi ni benda koya. Benda koya lain, koya lain ni. Benda tak ada yang mula, tapi boleh nak ada boleh. Mungkin. Tapi orang yang Hamzah tu sakut dengan Tuhan. Tapi Tuhan ni tunggal. Mustahil. Ya, Tuhan tu ada. Tuhan ada. Tapi tak boleh dulu Tuhan 2, 3, 4, 5. Tak ada mula. Dah. Cukup tak? Pergi dayah ni. Cukup ni dah. Alin kulli tu gerah ya wasyara gerah fish dan gi pula masalahnya hak ni ani ani isu sini hak ni jadi ngomong-ngomong lagi hak ni bagi tertemu umum kusumu telak ni nisbah di antara dua kulli bila kulli banyak ada guys kulli banyak tiba tu kan patu nisbah dua kulli pula kulli dengan kulli ni gapo pula hubung kait. Tadi dia lalak, kau tu dia lalak makna, dia lalak. Tunjukki lapan ni, masa tak nak makan, suku. Kau ni kulih mau kulih tu hubung kat kau mana? Dia kata. Fa'in tafa roko, kalau menyalahi kruwa. Dah. Fa'amu tabayinan, maka kau mau tabayun. Kulih juga. Tapi dua-dua tu pesan lain. Benar pesan lain. Benar kulih. Orang panggil mutabayun, orang panggil tabayun. Kalau kita ngaji para ekta tabayun, kan? Dan tabayun sepuluh dengan sumung. Dan aku lapar kau tiga tu panggil nak buat oleh. Nak fikung lah. Kalau sumung dengan suluh ni. Tu buat masalah aku lupa. Jadi pakai lapar pergi kong tiga lah. Tu baik aku lupa. Dia panggil tabayun. Dia panggil tabayun. Mana lah lah. Kalau ya tau. Kalau tak apa tak ada parok. Dan tengok mana. Kalau tak ada parok ni mana ni. Mana boleh jadi dua pihak. Dan tengok ni. Kau satu bawah tu sini. Dan kau satu bawah ni. Nisbah bainah. Jangan buat satu dah. An-nasabu bainah kuliah ini arba'un nasab. Empat semua. Yang pertamanya nisbah tabayun. Dapat tabayun iaitu takunu bainah mahumai. Mahfum. Dia paham boleh mahfum tu. Mahfum dengan maksud tak paham boleh. Hidayah dah. Mahfum kuli dua kuli tu. La ya je tamu ahdi rumah. Tak boleh hitung. Tak boleh hitung salah satu pada kedua tu. Fi fardin minal afraq. Pada akhirat bawah ni ipon tak leh. Seperti wa amsil hajar wa hayawan. Batu. Jenis batu banyak. Jenis batu ni jenis yo. Kuli tu batu tu kuli. Maka batu je banyak. Batu. Tak. Dengan hayawan. Hayawan ni banyak juga. Hayawan apa? Hewan soal hayawan. Berartinya dua ni. Hajar dengan kuli. Dewa afrok dia tu tak boleh kapok. Tak boleh apa? Tak boleh nak capok. Maka orang panggil hajar dengan hayawan. Orang panggil tabayun. Sebab insan dengan syajar. Insan tu banyak lah. Afrok dia insan tu. Syajar banyak juga pengayu tamah pertama kau dia sorokong apa kayu. Lepas tu afrok bawah tu. Afrok bawah insan dengan afrok syajar tu tak boleh sama tumbuh. Tak nak masuk tak boleh. Mamak hari ya suku. Adalah sorokong suku. Ada. Maka dua-dua tu panggil apa? Tabayun. Panggil istilah dia panggil tabayun. Yang kedua pula orang panggil apa? Orang panggil tasawi. Tasawi. Apa tasawi? Ayakuna mafhumaini ishtaraka. Sekutu. Nah. Fi tamami afrodihima. Pada afrod dia. Nah. Mafhum lain. Tapi masodak tu lah. Nampak tak? Hidayah. Prepare. Aku satu ni mafhum lain tu. Masodak lain. Orang panggil tabayun. Mafhum lain tu. Hajar dengan hayawan. Mafhum lain. Masodak pun lain kok. Deh. Kok insan dengan syajarah. Deh. Insan syajarah ni. Mafhum lain. Deh. Insan ni apa? Dia panggil jismun. Jismun wai apa ni? Jismun wai ruhassar. Insan ni jismu hassar. Jiseng kok ada rasa. Nemo tep. Nemo nak pipa apa nak. Panggil dia rasa. Jadi insan deh. Kalau syajarah ni jismu wai ruhassa tak ada rasa apa ni mau sampai ni mau apa tak ada rasa apa apa kata dia tak ada rasa apa jadi tak ada rasa berartinya mafhum insan dengan mafhum dengan syajarah tu larang maksud tak pun lain kok maksud tak pun lain kok oi panggil apa tabayun suku lawan lain lawan lain dah maksud tak bawa pun lain ada pun mafhum lain kalau yang dua ni mafhum tak suka. Tapi masodak dulu. Orang panggil tasawi. Mahfum lain. Mahfum tak suka tak. Tapi masodak dulu. Orang panggil tasawi. Suka tak insan. Lain tu. Insan tu apa? Jenis. Kalau kita ngaji. Kalau insyaAllah kita ngaji kuliah kongsan. Katik panggil apa? Orang panggil fas. Orang panggil khosok. Maka dua-dua ni kulit ni mahfum lain-lain. Mafhum lain apa tu? Sebab tak insan ni kuli, abangnya apa? Tak mengenau. Insan ni nau. Patu katik, orang panggil khosoh. Tak suka, insyaAllah kita gila-gila. InsyaAllah kita ketemu dapur tak ada khosoh. Dapur tak ada nau. Dapur tak ada jenis. InsyaAllah ketemu. Cuma nak ayat katanya, mafhum insan dengan mafhum katik lah lain. Tapi masodak tu loh. Sebab tak insan, dolok. Katik pun dolok. Anon leh. Insan dolok mamak, katik dolok mamak. Maksudnya mafhum kuli tu tak suka masodak tu lo. Oi panggil pun tasawi. Ya mara ida ya. Ha tapi disakut ni mafhum dengan masodak ni. Ambil misal ai. Misal apa? Oh, misal eh. Ah, yo misal. Yo, boleh dah lah misal. Apa ya? Ai ko. Nata tari. Dah. Ha. Sebut pula. Si belang. Siapa si belang? Singo ada. Singo. Masa tak dulu? Kena tak singo? Kena tak tu? Ya, payah lah. Ya, kena uri lapas kuli juga. Kena uri lapas kuli ni. Kena uri kuli. Kalau uri kena juri tak boleh. Kuli. Sebut kata insan. Insan ni nyau. Sebab tadi kita pernah tak ada dia. Maksudnya dia kata, sorry, aku ni kita macam mana? Tak, kita buat ni pula. Apa? Mu'alim. Mu'alim, ha? Banyak. Mu'alim.